عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, menurut kami jihad adalah amal perbuatan yang paling utama. Bolehkah kami terus-menerus berjihad? Kemudian beliau bersabda, tetapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.